Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih membahas tentang masalah at-tasyi'ah yang ke-9, di antara perilaku-perilaku orang jahiliyah, yaitu iktida'uhum bi fasaqatil ulama'i wajuhadil ibad, yaitu mereka mencontoh, meneladani, meniru ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh, ya, yang mereka ikuti dan contoh, yang mereka selalu berjalan bersamanya ialah petunjuk ahli ibadah yang bodoh ataupun ulama, tapi ulama yang fasik. Dan telah kita sebutkan ayat-ayat, dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Maka sebagai pelengkap di sini, kita bawakan penjelasan daripada pembahasan ini. Yaitu setelah kita mengetahui bahwa khasanya mencontoh ulama yang fasik, mengikuti ulama yang fasik, dan mengikuti ibadah-ibadahnya orang yang bodoh, ini perilaku jahiliyah, maka di sini kita perlu pahamkan bahwasanya ketika seorang sudah tahu jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya, kok dia terus memilih jalan selain jalannya, berarti dia dalam kondisi sangat berbahaya dalam menjalankan agamanya. Dan telah kita sebutkan beberapa ayat tentang bahayanya seorang mengikuti ulama yang fasik atau ahli ibadah yang bodoh. Di antara ayat yang kita baca terakhir ialah surat Al-Baqarah ayat 166. Ya. Di mana kita tahu dalam ayat tersebut antara orang yang mengikuti dengan yang diikuti di hari kiamat nanti akan saling berlepas diri. Dan pada saat mereka sama-sama melihat azabnya Allah, maka yang mengikuti berlepas diri dari yang diikuti. Sehingga orang-orang yang mengikuti, mereka menyesal. Lau anna lana karrah, fana tabarro'a minhum, kama tabarro'u minna. Ya. Kalau seandainya kami sekarang diberi waktu yang sedikit untuk kembali ke dunia, ya, tentunya kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dan ayat ini sebagai ayat yang pertama tentang bahayanya seorang mengikuti, mencontoh jalannya ahli ibadah yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Ya. Sekarang ayat yang kedua. Di sini disebutkan di antara ayat yang menunjukkan bahayanya seorang mengangkat seorang yang dijadikan teladan contoh, ya, yang dia ikuti orang ulama yang fasik atau ahli ibadah yang bodoh, ialah surat Saba ayat 31. Surat Saba ayat 31. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Berkatalah orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Ya. Wala billazi baina yadayh, dan tidak akan beriman pula, ya, kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Maka Allah kisahkan nasib mereka. Walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim, maka Allah kisahkan keadaan mereka di hari kiamat. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim tadi dihadapkan kepada orang-orang yang kepada Rabb-nya. Orang-orang zalim dihadapkan kepada Rabb mereka. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Ketika mereka dihadapkan kepada Rabb-nya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataannya kepada sebagian yang lain. Tidak tanggung jawab dengan ucapannya. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina stakbaru. Lihat. Allah kisahkan tentang mereka. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri tadi. Apa kata mereka orang yang lemah? Ya, ketika menyesal, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Mereka menyalahkan orang yang diikuti. Kalau bukan karena kamu, niscaya kami dulu menjadi orang yang beriman. Tidak menjadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Maka lihat jawaban orang yang diikuti. Wa qala alladziina istakbaru. Orang-orang yang dulu menyombongkan diri berkata, lil ladziina stud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah, anahnu shadadnaakum 'anil huda ba'da idz jaa'akum. Kamikah yang telah menghalangi kamu daripada petunjuk? Setelah petunjuk itu datang dengan jelas kepada kamu, bal kuntum mujrimin. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa, ya. Bahkan kalianlah yang berbuat dosa, ya. Maka kemudian Allah katakan, wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, mereka mengingkari, bal makrul lail wan nahar, tidak, sebenarnya tipu daya mulah yang dilakukan di waktu malam, di waktu siang, ya. Ittamurunana an naghfura billah, agar kami, ya, yang kamu seru agar kami mengingkari kepada Allah Ta'ala, wala ja'alu lahu andada, agar kami menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ya. Jadi saling mengingkari. Ketika dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Wa syarrun nadamata lamma ra'ul adab. Maka tak kala kedua belah pihak saling mengingkari, akhirnya kedua belah pihak menyatakan penyesalan. Wa syarrun nadama. Mereka menyatakan penyesalan. Kapan? Lamma ra'ul adab. Ketika orang yang sombong, ketika orang yang lemah mengikuti orang yang sombong tadi kepada Allah Ta'ala, melihat azab. Akhirnya apa? وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir tadi. هَلْ يُجَزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tidaklah dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Surat As-Saba, Surat As-Saba ayat 31 sampai 33. Ya. Ayat ini ma'asyiral muslimin diterangkan oleh Ibnu Katsir merupakan ayat khabar yukhbiru ta'ala antamadil kuffar fituhyanihim. Ayat ini merupakan pengkhabar dari Allah Ta'ala tentang orang kafir yang terus-menerus di atas tughyanihim. Sikap melampaui batasnya mereka. Wa inadihim, dan penentangan mereka. Wa israrihim, dan terus-menerusnya mereka. Ala adamil iman bil Qur'an. Tidak mau beriman dengan Al-Quran. Wa bima akhbara bihi min amril ma'ad. Dan tidak mempercaya dengan urusan hari pembalasan. Ayuhan nas, sehingga inilah keadaan yang Allah kisahkan tentang orang yang mengikuti terhadap orang yang diikuti. Ternyata mereka di hari kiamat wa asarun nadamata lamma ra'ul adab. Kedua belah pihak tadi sama-sama menyesal. Siapa yang dimaksud? Kata Ibnu Katsir, ai al-jami' minasadati wal adba. Kata Ibnu Katsir, yang sama-sama menyesal ialah antara sadah yakni orang yang diikuti, ya, yang dianggap ucapannya diikuti, diteladani perbuatannya, wal adba, dan orang yang mengikuti. Ya. Kullun nadima ala ma salah minhu. Kata Ibnu Katsir, masing-masing dua belah pihak tadi menyesal. Nadima, menyesal, ala ma salafa bihi, apa yang sudah lewat dari yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, itulah khabar penyesalan bagi seorang yang dia salah mengikuti. Penyesalan di hari kiamat, ma'asyiral muslimin, adalah penyesalan yang tidak mungkin seorang itu kembali lagi ke dunia. Maka sebelum kita menyesal, ya, karena salah memilih orang yang dicontoh, salah mencontoh orang yang dicontoh, akhirnya apa? Penyesalan yang ada di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahayanya seorang mengikuti, mencontoh orang yang fasik ataupun ahli ibadah yang bodoh, dan ini merupakan perilaku orang jahiliyah. Allah kisahkan, Allah sebutkan nasihatnya di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 21. Surat Ibrahim ayat 21. Wa qala ta'ala wa barazu lillahi jami'a. Wa barazu lillahi jami'a. Dan mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, semuanya. Baik dari kalangan manusianya ataupun kalangan jinnya. Faqala du'afa'u liladina stakbaru. Maka ketika mereka menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar, ya, di akhirat nanti, berkatalah orang-orang yang lemah. Orang mengikuti. Liladina astakbaru, kepada orang-orang yang sombong, kepada Allah azza wa jalla. Apa kata mereka? Inna kunna lakum taba'a. Kami ini orang-orang yang lemah. Dan kami dulu di dunia mengikuti kalian. Fahal antum, apakah kalian mughnuna anna? Apakah kalian, wahai orang yang kami ikuti, bisa menghindarkan daripada kami dari azab Allah? Ya. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Apakah kalian bisa menghindarkan daripada kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Ya, min syai', sedikit saja. Tolong jaga kami dari azab Allah. Qalu law hadana Allah lahadainakum. Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Ya. Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh dari azab ini ataukah bersabar? Sabar menerima apa tadi? Azab. Azab. Kita mengeluh ataupun kita bersabar, sabar kok mendapatkan azab, ya. Ya, jadi mereka siap sabar menghadapi azab. Orang yang salah tadi dinasehati, sawa'un 'alaina, sama saja bagi kita hari ini, ya, ajazna am sabarna. Kita mengeluh ataupun kita sabar, malana mim mahis. Malana mim mahis. Ya, sekali-kali tidak. Sekali-kali kita tidak mampu mempunyai tempat untuk melarikan diri. Mau lari kemana? Kalau di dunia mungkin. Di penjara bisa loncat. Ya, jebol apanya? Tembok. Jeboknya. Nah, kalau di neraka. Malana mim mahis. Malana mim mahis. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ya. Ma'asyiral muslimin. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini, barakallahu fikum, merupakan khabar yang sama. Faqalat du'afa'u, masih kalimat faqalat du'afa'u, penjelasan Ibnu Katsir, berkata orang-orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Wahumul atba' liqadatihim wasadatihim wa kubara'ihim. Para pengikut-pengikut terhadap qadah, pemimpin, pembesar, ya, yang mereka sombong. An ibadatillahi wahdah, la syarikalah. Orang yang diikuti, orang yang memimpin, tapi mereka, barakallahu fikum, beribadah kepada selain Allah. Tidak mau beribadah, ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat syirik. Wa an muwafaqati rusul, dan mengikuti para rasul. Faqalu lahum inna kunna lakum taba'a. Lihat di sini, orang-orang yang mengikuti, ya, ternyata mereka mengikuti orang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak mau menjalankan jalan di atas jalan rasulnya SAW. Akhirnya mereka, barakallahu fikum, kondisinya pun sama tadi, menyesal. Mereka akhirnya apa? Menyesal di hari kiamat. Ya. Mereka menyesal di hari kiamat. Mereka minta, dulu di dunia kita ikuti, kami taati, kami contoh. Ya. Ternyata apa yang diikuti dan mereka contoh ternyata adalah bukan orang-orang yang baik. Bukan orang yang ahli ibadah di atas ilmu. Bukan ulama-ulama yang berjalan di atas jalan ketaatan. Akhirnya mereka menyesal. Sawa'un 'alaina Ajazi'na am sabarna malana min mahis. Pokoknya kita mengeluh ataupun sabar ya, kita tidak mungkin apa? Lari dari azabnya Allah. Taib. Sehingga ma'asyiral muslimin, ayat ini juga sebagai pengkhabar bagi kita bahayanya seorang menjadikan orang yang fasik dari kalangan ulama yang tidak berjalan di atas jalan tauhid dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang ahli ibadah tapi di atas kebodohan. Nasibnya adalah penyesalan. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, surat Al-A'raf ayat 38 Allah kisahkan, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Dan Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka. Ya. Bersama umat-umat terdahulu. Dari kalangan jin, wal ins, dan manusia. Ya. Maka kata Allah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka. Dari kalangan jin atau manusia tadi. Dia mengutuk kawannya. Yang menyesatkan maksudnya. Ya. Kullama dakhalat la'anat ukhtaha. Setiap kali masuk dia melaknat, mengutuk kawannya yang menyesatkan dulu. Ya. Hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka masuk semuanya, apa yang terjadi setelah mereka masuk semuanya? Qalat ukhrahum liulahum, ya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian, orang yang masuk belakangan, ya maksudnya orang yang mengikuti, apa kata mereka? Rabbana haula'i adalluna. Ya, mereka itulah, ya Allah, wahai Rabb kami, yang menyesatkan kami dulu di dunia. Ya, oleh karena itu, fa'atihim di'adaban di'fan minan nar. Karena mereka yang kami ikuti, dan hari ini ternyata jalannya sesat yang kami ikuti. Ya, datangkanlah kepada mereka siksa yang berlipat ganda dari neraka ini. Ya. Yang mengikuti usul kepada Allah, tolong yang dulu menyesatkan kami, siksanya lebih apa? Lebih berat. Ya. Jadi itulah kerugian yang sangat besar bagi orang yang diikuti, tapi dia suka untuk menyesatkan banyak orang. Jadi dia mendapatkan, diusulkan oleh orang yang mengikuti, azabnya lebih berat. Lebih berat ya? Iya. Apa jawaban Allah ketika itu? Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan masing-masing mendapat siksa yang berlipat ganda. Akan tetapi kamu tidak mengetahui. Ya, itulah apa yang Allah kisahkan, ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, agar kita jangan sampai menyesal di hari nanti gara-gara mengikuti orang. Ya, ternyata orang yang kita ikuti jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau jauh dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun nama tokohnya. Kalau dia terbukti ternyata dia menyimpangkan dari jalan Allah Ta'ala, dari tauhid, dan menyimpangkan dari jalan Rasul SAW, yaitu as-sunnah ini, maka hendaklah seorang untuk segera meninggalkannya. Ya, sekalipun barakallahu fikum, dia itu orang yang diketahui ahli ibadah, dikenal sebagai orang yang memiliki banyak ilmu. Tapi kalau ternyata keluar dari jalan ketaatan, maka di tinggalkan sebelum menyesat. Ayat yang terakhir, di antara bahaya-bahaya seorang menjadikan orang fasik dari kalangan orang yang berilmu atau ahli ibadah tapi dia orang jahil, ialah apa yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 47. Allah katakan surat Ghafir 48, bukan 47. Idh yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka. Idh yatahajjuna finnar, ketika ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka. Fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Apa kata mereka? Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami di dunia dulu mengikuti kalian. Mengikuti ya, para pengikut-pengikut yang selalu setia mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiba minan nar. Para pengikut tadi bertanya kepada orang yang diikuti. Apa kata mereka? Ya. Apakah kamu bisa menghindarkan dari kami sebagian dari azab neraka? Ya. Usul, apa kamu mampu menjaga kami atau menghindarkan diri kami dari neraka ini? Qala alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, inna kullun fiha, innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Ya. Inna kullun fiha. Sesungguhnya kita ini sama-sama di dalam neraka. Oleh karena itu, sungguh Allah telah meletakkan keputusan antara hamba-hambanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, itulah kondisi orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mereka di hari kiamat ialah yang ada cuma saling bantah berbantah. Ya. Di neraka saling bantah-membantah. Walaupun di dunia sekarang mungkin tidak berani apa? Membantah. Apa yang diucapkan seolah itu sabdu yang tidak bisa diapakan? Digugat. Ucapannya seolah-olah tidak ada salahnya. Ya. Apalagi namanya besar. Banyak pengikutnya. Maka di dunia barakallahu fikum, sebelum kita mengikuti suatu perkara dalam ibadah ini, hendaklah selalu meneliti kepada siapa kita mengikuti. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, famaya isminkum ba'di fasayara ikhtilafan kasira. Siapa yang hidup panjang, diberi umur panjang maksudnya, dia hidup sepeninggalku, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku, jalan petunjukku, dan jalan hidupnya, petunjuk agama yang telah dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itulah tokoh besar yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beragama, mengikuti, mencontoh mereka sebagai teladan dalam beragama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, itulah beberapa bahaya-bahaya ya, seorang menjadikan orang-orang fasik dari kalangan ahli ilmu atau ahli ibadah yang dia tidak di atas ilmu, ternyata yang ada nanti di hari kiamat ialah penyesalan, saling bantah-membantah, ya. Maka sebelum kita menyesal dan saling bantah-membantah, maka sekarang kita bekali diri kita dengan ilmu untuk menyelamatkan diri kita dari segala bentuk penyimpangan. Itulah beberapa ayat tentang mukhaparah al-iqtida bil fasaqati minal ulama wal ubad. Berapa bahaya-bahaya mencontoh ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Segala salah dan kurang, mohon maaf. Kami kembalikan kepada penyiar. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.